السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Tonton Pak, biasa Abdi nanti dipoto Pak, bisa enggak dipoto? Maaf. Enggak. Bisa kalau khair. Allah berkati. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan kembali kepada kita di antara sekian banyak kekuasaannya yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak pula. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmatku, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak bisa menghitungnya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sekaligus memohon di majlis yang mulia dan penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan itu dan memberikan taufik serta hidayah kepada kita, istiqamah dan as-sabat alal haq, kita kokoh teguh pendirian di atas al-haq dan selama menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempertebal ketakwaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar kita bangun di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar semua ini menjadi amal saleh yang akan kita temui kelak kebaikan-kebaikannya di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan Fadlul Islam. Dan demikianlah kitab ini diberikan judul oleh penulisnya dengan Fadlul Islam. Dan syarah yang saya bacakan dari الشيخ العلامة دكتور صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Terakhir kita sudah menjelaskan tentang pengertian al-Islam, di mana di situ disebutkan bahwasanya Islam adalah merupakan kalimat yang ditafsirkan secara luas, maknanya tidak hanya terbatas kepada yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril alaihi salam. Kemudian kita memasuki bab yang tidak diberikan judul oleh Asy-Syaikh hafizahullahu taala rahimahullahu taala, namun beliau menyebutkan satu ayat dan beberapa hadis yang menerangkan tentang yang ditunjukkan oleh ayat yang sebelumnya disebutkan dalam awal bab. Babun qauluhu ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya adalah, dan barang siapa yang mencari selain Islam, dia beragama dengan perkara tersebut, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka tidak akan diterima dari orang tersebut, dan dia kelak di akhirat akan termasuk kepada orang-orang yang rugi. Selanjutnya Asy-Syaikh hafizahullah rahimahullahu taala beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tercantum dalam musnad beliau, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Al-a'mal itu jama' dari amal, amal perbuatan, amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Amalan-amalan itu akan datang nanti pada hari kiamat. Ahlus sunnah wal jamaah mereka berpendapat sesuai dengan lafaz yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya amalan-amalan tersebut benar-benar akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umri beliau menyebutkan bahwasannya datangnya amalan-amalan ini dalam rangka memberikan syafaat kepada para pelakunya dari kalangan orang-orang mukmin. Amalan-amalan tersebut pada hari kiamat akan datang. Fataji'us shalah, datang amalan yang disebut dengan salat. Fataqul, maka salat ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ana as-shalah. Wahai Allah, aku adalah salat. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada salat tadi, innaki ala khair, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Thumma taji'us sadaqah, datang kepada Allah Subhanahu wa taala sadaqah, menghadap dan berkata, ya Rabbi, ana sadaqah, ya Rabb, aku adalah sadaqah. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, innaki ala khair, engkau sesungguhnya di atas kebaikan. Thumma yaji'u siyam, datang pula saum. Fayaqulu, kemudian berkata juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ana siyam, ya Allah, aku adalah saum. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, innaka ala khair, sesungguhnya engkau di atas kebaikan pula. ثم تجيئ الأعمال على ذلك. Dan demikian berdatangan amalan-amalan itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti amalan-amalan yang tadi, mengatakan ana ana ana ana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka ala khair, innaki ala khair. Semuanya amalan-amalan soleh tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, innaka au innaki ala khair. Thumma, setelah semuanya itu, yaji'ul Islam, datang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaqul, kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Allah, antas salam, engkau adalah as-salam. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya as-salam di antara asma atau nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala selain Allah. Allah dinamakan juga as-salam. Yakni hadis ini menjadi salah satu di antara dalilnya. Ya Rabbi antas salam wa ana al-islam, dan aku adalah Islam. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, innaka ala khairin, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Bika al-yawma akhudhu wa bika u'ati. Ada lebihnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salat, kepada Islam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bika al-yawma akhudhu wa bika al-yawma u'ati. Denganmu lah, disebabkan engkaulah hari ini aku akan menerima, dan hari ini aku akan memberi disebabkan engkau. Asy-Syaikh Muhammad bin Ghalib berkenaan dengan kalimat ini, beliau mengatakan, "An-nathawaba wal 'iqaba innama yakunu mizanuhu huwa al-amru al-'azim wa huwa amrul Islam." Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bikal yauma akhudhu wa bikal yauma u'ti, bahwa sesungguhnya ats-tsawab wal 'iqab, pahala ataupun siksaan yang akan diterima oleh seorang manusia ketika itu, itu timbangannya adalah perkara yang sangat besar ini, perkara yang sangat luar biasa ini, yaitu al-Islam. Imma biltizamihi kadinin yatadayyanu al-insanu bihi, kadzalika fil 'amal bi syari'atihi wa bi ahkamihi wa bi ibadatihi wa bi muamalatihi. Maka mungkin saja berkaitan dengan Islam itu, dia betul-betul al-iltizam di atas keislamannya, kokoh istiqamah sebagaimana keyakinan yang dia miliki atau dimiliki oleh manusia pada umumnya. Demikian juga ketika mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya, serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai muamalah yang dia lakukan, maka semuanya itu dilandaskan atau didasarkan kepada al-Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan timbangan Islam inilah maka pahala dari amalan-amalan itu tergantung, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya ataukah Allah Subhanahu wa taala malah akan memberikan siksa sebagai ganjaran yang akan diterima oleh manusia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam diinan, yatadayyanu bihi, ajaran yang dia jadikan sebagai keyakinan dalam melaksanakan amalan-amalannya, falai yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima dari orang tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirina, dan dia di akhirat akan termasuk kepada golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menyebutkan hadis sahih yang diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala rahimahullahu taala wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha, dan di dalam hadis sahih di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan, laisa alaihi amruna, di mana amalan tersebut tidak dilandaskan kepada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis ini kemudian Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menjelaskan hadithu Abi Hurairah, hadith Abu Hurairah yang tadi disebutkan tentang akan datangnya amalan-amalan saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, wadih, adalah hadith yang jelas maknanya, bi annahu la yuhtasabu inda Allahi yawmal qiyamah, bahwasanya tidak akan diterima, tidak akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti, illal Islam, kecuali Islam saja. Hanya Islam yang akan ditilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi standar penilaian dari amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan manusia secara keseluruhan. Wa ma'adahu minal adiyan, adapun agama-agama selain itu, agama-agama selain Islam, fahuwa batilun mardudun, maka agama-agama tersebut termasuk kepada agama-agama yang batil, agama-agama yang tidak sah, tidak benar, agama yang salah, dan agama yang amalan-amalan itu bila dibangun di atas agama tersebut bukan Islam, mardudun, tidak akan diterima alias ditolak dan dikembalikan kepada sepelakunya. Syekh Muhammad bin Ghalib berkenaan dengan ini, beliau mengatakan kana maqsuduhu wallahu a'lam, maksud dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu, wallahu a'lam, kata beliau, huwa mukhatabatu ahli al-Islam, adalah pembicaraan yang ditujukan kepada umat Islam, alladzina hasala minhum tafriqan fil akhdhi bi ahkamil Islam, di mana mereka telah terjadi pada dirinya sikap menyia-nyiakan ketika mengambil hukum-hukum Islam, tidak serius dan tidak memperhatikan apa yang telah ditunjukkan dan diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna hadhihi al-ayah ta'ummuhum, dan ayat yang disebutkan sebelumnya atau dalam hadis tersebut seperti yang tadi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ini mencakup mereka, yakni ahlul Islam itu sendiri, kama annaha ta'ummu ahla diyanat al-ukhra, fa kama anna ahla al-yahudiyah wal-nasraniyah wal-majusiyah wal-budiyah aw ghairu dhalika la yajuzu lahum an yabqaw ala hadhihi al-milal ba'da wujudil Islam wa ba'da bi'athatir rasul alaihi salatu wassalam bal yajibu alaihim ad-dukhul fi hadzal din. Maka ketika ayat ini difahami mencakup umat Islam itu sendiri yang kena khitab, sebagaimana ayat itu juga mencakup kepada orang-orang yang memeluk agama-agama yang lain, seperti halnya orang-orang Yahudi yang menganut agamanya, atau orang-orang yang menganut agama Nasrani, Majusi, atau Buddha sekalipun, atau yang lainnya di antara agama-agama selain Islam, maka la yajuzu lahum, tidak boleh mereka itu tetap terus-menerus tinggal di atas agama-agama mereka. Setelah adanya Islam, setelah datangnya dan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bal yajibu alaihim ad-dukhul fi hadha ad-din, dan yang wajib adalah mereka masuk ke dalam agama ini, yakni al-Islam. Fad-dukhulu fi hadha ad-din huwa al-wajibu fi haqqihim wa maltazamu bihi min diyanatin fahiya mardudatun alaihim. Maka masuknya mereka kepada agama ini adalah suatu kewajiban yang benar-benar ditekankan kepada mereka, dan apa saja di antara keyakinan-keyakinan, amalan-amalan yang mereka lakukan yang dibangun di atas agama-agama yang mereka yakini, fahiya mardudatun alaihim, dikembalikan lagi kepada mereka, dan artinya ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya sebagai amalan yang saleh. Kendatipun orang berteriak-teriak hari ini bahwasanya apa yang dilakukan oleh agama-agama selain Islam itu pun akan menyampaikan mereka kepada Allah dan akan menyampaikan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka selain Islam, minal adyan, dari agama-agama yang ada, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada pemeluknya. Disebabkan ayat yang jelas yang tadi disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Falladzina matu qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, mereka yang dulunya mati sebelum atau meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal di zamannya Nabi Musa, yang meninggal di bawah bimbingannya Nabi Isa, wahum yatba'una anbiya'ahum, dalam keadaan mereka betul-betul menjadi pengikutnya, pengikut nabi-nabi mereka, fahum 'alal Islam, maka mereka sudah dipastikan ada di atas Islam meskipun tidak di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin, akan tetapi, ba'da ba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falaisal islamu illa ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi istilah Islam itu, tidak ada lagi penganut yang disebut dengan muslimin itu, kecuali adalah orang-orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lida kana qaulullah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi jelas berbunyi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, barang siapa yang mencari, mengharapkan selain Islam dinan, ajaran, yatadayyanu bih, di mana ajaran tersebut dia amalkan, dia jadikan keyakinan, dia betul-betul menisbatkan dirinya kepada ajaran tersebut, falan yuqbala minhu, la yuqbala minhu. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menyebutkan hal ini secara pasti dengan mengatakan la yuqbal, di mana orang-orang yang berkutat dalam bahasa Arab ketika kalimat lan ini dipakai, ini adalah menunjukkan tidak akan pernahnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan tersebut dari orang-orang yang bertadayun, menjadikan keyakinan dari agama-agama selain Islam. Sawa kana hadha kadzalika fi man qassara fil akhdhi bi syara'il Islam, Demikian juga sama halnya dengan orang-orang yang qasar. Dia bermudah-mudahan, dia bersikap kurang serius dalam mengambil hukum-hukum Islam. Auzada 'alaiha, atau orang-orang yang menambah-nambahi amalan-amalan Islam di dalam agama Islam. Fa innahu kadzalika dakhilun fil ayah. Maka yang seperti ini pun sama masuk dalam pengertian ayat yang tadi. Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu. Samanya dalam hal apa? Fi adamil qabul minhu. Yaitu tidak diterimanya amalan-amalan tersebut dari orang yang seperti itu, yang menambah-nambahi amalan-amalan yang tidak dikenal tadinya dari ahlul Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika dakhilun fi qawlihi wa huwa fil akhirati minal khasirin. Demikian juga orang yang seperti ini, yang menambah-nambahi, yang bersikap tidak serius dalam mengaplikasikan hukum-hukum Islam untuk dirinya atau untuk orang lain secara luas, maka dia pun masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan termasuk orang-orang yang mendapat kerugian kelak pada hari akhirat. Khasaratan, yaitu kerugian, bihasabi ma waqa'a lahu min tafriq au min taghyir au min ziyadatin ala ma amarallahu bihi. Kerugian yang didapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya, seperti tidak maksimal dalam menjalankan keislamannya, atau bahkan merubah keislaman-keislaman tersebut, atau bahkan menambah-nambahi amalan-amalan keislamannya dan menambah-nambahi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Wa kadzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga hadis Aisyah yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Ahmad, yang berbunyi, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Maka hadis ini kata Syekh yubayyinu annahu la dina illa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwasanya benar-benar tidak ada agama kecuali apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keyakinan, tidak ada amalan ibadah, tidak ada perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah dan akhlak yang disetujui oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man 'amila 'amalan mukhalifan lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya barang siapa, siapapun orang yang melakukan amalan yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw lam ya'ti bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak sama sekali dibawa, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mardudun, maka amalan-amalan yang seperti itu ditolak. Falladhi ya'malu 'ala al-yahudiyyah, maka jika ada orang-orang yang melakukan satu keyakinan, amalan, ibadah, tapi itu berasal dari ajaran-ajaran Yahudi misalnya, atau ya'malu 'ala an-nasrani, atau orang beramal dengan keyakinan-keyakinan Nasrani, apakah orang Nasrani itu sendiri ataukah mereka yang menganggap baik dari ajaran tersebut, kemudian mereka ikut-ikutan dengan amalan-amalan dan keyakinan yang mereka lakukan, au yuhditsu asya'a wa bid'an min 'indihi wa ya'malu biha 'ala annaha qurbatun wa ta'atun, atau dia mengada-ada sesuatu yang disebut dengan bid'ah dari dirinya sendiri, kemudian dia menganggap baik dan mengamalkannya, dan menganggap itu adalah amalan-amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan ketaatan-ketaatan, duna dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak dilandaskan kepada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau dalil-dalil yang ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardudun ala sahibihi kainan man kana. maka amalan itu akan ditolak, akan dikembalikan lagi kepada pelakunya, siapapun dia dan bagaimanapun keadaan orang tersebut, Yahudian atau Nasraniyan, apakah dia dari kalangan Yahudi ataukah dari kalangan Nasrani, atau mubtadi'an Musliman, atau orang Muslim yang kerjanya mengada-adakan amalan-amalan tersebut. Maka maksud dari hal ini, kata Syekh Muhammad bin Ghalib, annallaha yaqbalul a'mal allati hiya muwafiqatun li syari'atil Islam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan-amalan itu jika sesuai dengan syariat Islam, wa muwafiqatun li amril Islam, sesuai dengan perintah Islam. Walidah, oleh karena itu, laisa kullu amalin, tidaklah setiap amalan-amalan yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang diterima. Tidak setiap amal-amal ibadah itu adalah benar. Tidak setiap orang yang menginginkan ibadah kemudian ternyata di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan, di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada yang sifatnya menganjurkan ibadah tersebut, juga tidak ada dalil-dalil yang jelas, maka amalan itu, kata Syekh Muhammad bin Ghalib, berdasarkan ayat tadi dan berdasarkan hadis Aisyah ini, laisa bimaqbulah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidza, maka oleh karena itu jaa fil hadis ats-tsalatsatu allazi nadharu ala an yazidu fi ibadatihim. Oleh karena itu di dalam hadis pernah diterangkan tentang tiga orang yang dia itu bernazar atau berazam untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Au an yata'abbadu Allah Subhanahu wa taala, atau mereka itu menjadikan sebuah amalan yang diniatkan memang untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhum, berkata di antara mereka, aku tidak akan tidur. Fa inni usalli al-laila abadan, aku akan salat selamanya, salat malam maksudnya. Yang satu lagi mengatakan, ana asumu ad-dahra wa la uftir, aku akan saum selamanya dan aku tidak akan berbuka. Dan yang lainnya mengatakan, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan, aku akan jauh dari wanita. Kenapa? Wanita mengganggu. Aku akan ibadah terus menerus, aku tidak akan menikah selamanya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wal akhawat fillah, yang mereka sebutkan ini adalah ibadah-ibadah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat, saum, nikah. Nah, atau menjauhi nikah karena untuk beribadah. Ini adalah amalan-amalan yang secara sekilas kita lihat ini adalah amalan-amalan yang ma'ruf, amalan-amalan yang baik. Namun ketika itu apa yang disebutkan oleh sahabat-sahabat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang menghampiri mereka kemudian mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan begini dan begini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang mereka sebutkan dan di mereka niatkan untuk dilakukan karena ingin menyemai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena merasa kecil di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pada ma'ruf, beliau adalah orang yang mendapatkan ma'sum dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diceritakan ibadahnya yang hanya diketahui oleh istri-istrinya, sahabat ketika itu mendengarnya merasa, di mana kita sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah, surga sudah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita. Sehingga mereka mengatakan hal-hal yang tadi, ingin menjadikan itu adalah sebagai perantara agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, mendatangi mereka dalam rangka bukan mau merekomendasi mereka, akan tetapi ditegur keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ana akhsyakum lillah, aku adalah orang yang lebih akhsya, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan kalian. Wa ana atqakum bih, dan aku adalah orang yang paling takwa dari kalian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwajun nisa, akan tetapi aku saum, aku berbuka, aku sholat, aku pun tidur, dan aku menikahi an-nisa, wanita-wanita. Tidak hanya istri Rasulullah SAW itu satu, tapi lebih dari satu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mengancam, memperingatkan orang yang mengatakan tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mau ikut sunnahku, dia tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku, tidak termasuk agamanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa kana hadzal amal minhum, fa in kana al maqsud huwa at ta'abbud lillah, maka amalan-amalan itu sekalipun diniatkan untuk ta'abbudan, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun fihi mutaba'atan lisunnah, tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisal amalu huna bimaqbul, maka amalan itu benar-benar tidak diterima. Fala budda, maka oleh karena itu yang harusnya adalah an yakuna hadza mimma amara bihil Islam, amalan itu harus benar-benar berdasarkan perintah dari Islam itu sendiri, wa mimma ja'at bihi sunnah, dan termasuk dari ajaran yang sesuai dengan sunnah, min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidza, oleh karena itu jaa fil hadithi bayanun liqa'idatin muhimmah, hadis tersebut mengandung penjelasan terhadap satu kaidah yang sangat penting, wa huwa raddul a'mali allati laysat ala syari'atil Islam, yaitu tertolaknya segala amalan, apapun amalan tersebut, semulia amalan apapun tersebut, maka ditolak amalan tersebut jika benar-benar laisat ala syari'atil Islam, tidak sesuai dengan contoh, petunjuk dan syariat dari Islam sendiri. Maka kendati pun yang mengamalkannya itu adalah umat Islam sendiri, seorang Muslim, namun ketika amalan-amalan itu memang ada dari Islam tapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal amalu mardudun ala sahibiha, maka amalan-amalan tersebut dikembalikan kepada pelakunya dan tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanatuddin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan demikian jelas Islam itu adalah ajaran-ajaran yang hanya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat yang ke-157 dalam surat Al-A'raf, di situ disebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan kemenangan, dan mereka selamanya akan mendapatkan kerugian kelak di yaumil akhir. Demikian akhir dari penjelasan ayat yang mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dua hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum ditutup, barangkali ada penjelasan yang perlu diulang. Kita cukupkan karena waktu Isya sudah datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menetapi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atasnya, bersabar menjalankan ajaran-ajaran tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan ajal kita masing-masing, dan kita tercatat sebagai orang-orang mukmin yang mukhlisin, yang istiqamah dan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu ma sami'tum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.